berhubungan, berinteraksi, bergaul dengan ucapan, demikian pula perbuatan. Walladzi waffaq li hadza yakunu aqraban nas majlisan minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal qiyamah wa min ahabbihim ilaihi. Dan orang yang diberikan taufik untuk ini, ya, memiliki akhlak yang mulia, bagus dalam bermuamalah, baik dengan tutur katanya atau keperbuatannya, maka orang yang mendapatkan taufik yang demikian itu, na'am, nanti adalah orang yang paling dekat majlisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan termasuk di antara yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seseorang memiliki akhlak yang mulia itu adalah merupakan tabiat watak yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengannya. Memang dia memiliki tabiat kepribadian secara alami dengan ya watak dan kepribadian yang bagus dalam bertutur kata, dalam berbuat. Terkadang seseorang itu memiliki akhlak yang mulia dengan harus mengupayakan, melatih, membiasakan diri dengannya. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Terkadang seorang memiliki akhlak yang mulia yang memang diciptakan dengan tabiat yang demikian. Terkadang sesuatu yang harus diupayakan untuk seorang memiliki akhlak yang mulia tersebut. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Al-Bukhari dalam Adab Mufrad, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Asyad Ibn Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu, inna fika lakhaslatain aw lakhaslatain yuhibbuhumallahu, sungguhnya ada pada dirimu dua sifat, yang kedua sifat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal anah, ya, sifat al-hilm, di mana seseorang itu mampu menahan dirinya tatkala dia marah, ketika dia disakiti, ketika dia didolimi, dia mampu menahan dirinya. Padahal dia mampu untuk melampiaskan, ya, untuk membalas, tapi dia bersabar, tidak melampiaskan kemarahannya, tidak membalasnya. Akan tapi dia mengontrol dirinya untuk tidak marah, tidak terburu-buru membalas tindakan ucapan yang jelek yang dilakukan oleh saudaranya. Naam. Ya. Sampai dia melihat, memperhatikan, ini kalau enggak dibalas justru berdampak buruk. Ya. Terus menerus berbuat kejelekan, keburukan. Nah, maka sepertinya dengan dibalas atas perbuatannya itu akan lebih baik. Kalau dibiarkan, dimaafkan, kok seperti ini terus tidak ada perubahan, malah bertambah kejelekan, keburukannya. Nah, sebagaimana yang sebelumnya, ya, kita telah sampaikan dalam hal ini. Naam. Ya, memaafkan seorang yang berbuat kejelekan, keburukan terhadap dirinya, sesuatu yang dianjurkan. Manakala padanya itu ada perbaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa memaafkan dan mengadakan perbaikan padanya, pahalanya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah juga menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, yang mana beliau mengatakan, al-islah wajibun bal afu mandub. Ya, nama islah itu sesuatu yang wajib, mengadakan perbaikan. Memaafkan ini sesuatu yang mustahab. Ya. Fa idza kana fil afwi fawatul islah. Kalau dalam memaafkan itu ternyata terluputkan, tidak terwujudkan padanya islah, perbaikan. Fa makna dzalika, kata beliau, maka maknanya itu, fa innana qaddamna manduban 'alal wajib wa hadza la ta'ti bihi syari'ah. Maknanya demikian berarti kita lebih mengedepankan sesuatu yang mandub dari yang wajib. Jadi memaafkan ternyata tidak mengadakan perbaikan padanya. Tetap orang ini terus menerus di atas kejelekan, keburukan, bahkan semakin menjadi-jadi. Naam. Lebih mengedepankan yang mandub dari yang wajib kalau seperti itu. Yang mana yang demikian tidak datang di dalam syariat ini. Ya. Barakallahu fik. Ad-dinu mabniun 'alal masalih. Fijal biha wadar ilil qobaih. Yang namanya agama itu dibangun di atas untuk mendatangkan maslahah dan menghindarkan naam kejelekan, keburukan. Ini al-hilm yang pertama. Yang kemudian al-anah, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya, ada pada dirimu dua sifat yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal anah. Yang kemudian beliau radhiyallahu taala anhu berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ahuma takhallaqtu bihima aw jabalani Allahu alaihima? Apakah keduanya itu sesuatu sifat yang aku berakhlak dengannya, sesuatu yang aku upayakan dengannya, ataukah itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tabiat, ya, watak perangi pada diriku, wahai Nabi? Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am qala jabalakallahu alaihima." Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yang demikian itu sebagai tabiat watak perangi. Naam. Yang Allah meletakkan padamu. Yang beliau kemudian beliau mengatakan, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah alladzi jabalani ana khuluqain aw khasatain yuhibbuhumullahu wa rasul. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan diriku di atas dua sifat yang mulia ini, yang Allah mencintai, demikian pula rasulnya. Naam. Maka hadis ini menjelaskan, menunjukkan bahwasanya terkadang seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Naam. Yang akhlak ini memang sesuatu yang Allah jadikan sebagai tabiat watak yang alami yang ada pada dirinya. Terkadang seseorang itu untuk memiliki akhlak yang mulia butuh yang namanya mujahadah, perjuangan, butuh untuk melatih, butuh untuk membiasakan. Naam. Ya. Yang tentunya dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Tidak diragukan bahwasanya seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, yang Allah menjadikan itu sebagai tabiat pada dirinya, maka yang demikian tentunya sesuatu yang lebih sempurna, lebih bagus. Dari sisi, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada dirinya ya memiliki watak secara alami, watak yang mulia. Naam, perangai yang terpuji. Ya. Orang yang suka membantu, murah hati, dermawan. Naam. Orang yang suka memaafkan. Yang itu memang Allah jadikan sebagai tabiat pada dirinya. Ataukah akhlak-akhlak yang lainnya. Ya, tidak diragukan yang demikian sesuatu yang lebih sempurna. Naam. Kenapa demikian? Karena tidak memerlukan yang namanya upaya, usaha, kerja yang keras untuk mendatangkan yang demikian itu ketika memang dibutuhkan. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya. Itu tidaklah hilang pada dirinya. Karena itu memang sesuatu yang menjadi watak tabiat yang alami. Naam. Maka dari sisi ini, maka lebih sempurna. Ya. Lebih bagus. Dan itu adalah merupakan keutamaan Allah. Ya Allah berikan kepada hambanya siapa saja Allah kehendaki. Adapun orang yang tidak memiliki tabiat watak secara alami dengan watak yang mulia, yang tentunya dia bisa yang demikian itu dengan adanya mujahadah. Ya, dengan adanya upaya kerja keras, butuh untuk melatih diri, membiasakannya. Naam. Ya. Sehingga dia pun nantinya memiliki akhlak yang mulia pula. Dengan penuh perjuangan, usaha yang keras, ya, melatih dan membiasakannya. Barakallahu fik. Yang tentunya dari sisi ini, naam, dia mendapatkan pahala. Dari sisi ini, dia lebih utama. Naam. Barakallahu fik. Karena dengan upaya kesungguhan, kerja yang keras, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Sehingga dia akhirnya, naam, bisa memiliki akhlak yang mulia tersebut. Barakallahu fik. Hanya saja tentunya dari sisi kesempurnaan kurang dibandingkan dengan yang pertama tadi. Naam. Barakallahu fik. Yang terkadang itu bisa hilang di suatu keadaan, di suatu tempat, di suatu waktu. Naam. Barakallahu fik. Yang pada dasarnya mudah marah, terpancing, tidak bisa mengontrol diri. Setelah sekian lama melatih diri, mampu mengendalikannya. Tapi di suatu saat, di suatu waktu, ya, di suatu kesempatan, bisa. Ya, watak aslinya muncul. Yang demikian itu. Ya kan? Barakallahu fik. Beda dengan yang pertama. Ya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya, ini memang sesuatu yang watak, yang alami, yang ada pada dirinya. Nah, ya, dan itu bisa diupayakan, diusahakan, perlu dengan mujahadah, melatih dan membiasakan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan perkara-perkara yang dengannya bisa membantu seseorang itu, ya, kemudian dengannya na'am memiliki akhlak yang mulia. Dalam kitab beliau Makarimul Akhlak, di mana beliau mengatakan wa yastati'ul insan iktisaba makarimul akhlak wa dzalika an tariqil mumarasah wal mujahadah wat tamrin wa yakmul insan husnal khuluq bi umurin. Seseorang itu mampu untuk mengupayakan, mengusahakan, ya, supaya memiliki akhlak yang mulia. Yang demikian itu dengan jalan, ya, melatih, perlu mujahadah, membiasakan. Dan itu ya, seseorang dengannya akan mendapatkan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dengan beberapa hal. Minha awalan yang pertama, an yang durafi kitabillah wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan memperhatikan apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Memperhatikan nas-nas yang menunjukkan tentang pujian terhadap akhlak yang agung tersebut, yang hendak ia menginginkan untuk berakhlak dengannya. Di mana seorang mukmin ketika dia melihat nas-nas yang nas tersebut memuji sesuatu dari akhlak yang mulia, ya, ucapan atau perbuatan, ya, seorang mukmin tentunya dia akan berupaya, berusaha untuk mewujudkannya, menghiasi dirinya dengannya. Naam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengisyaratkan yang demikian itu dalam hadis beliau, ya, mempermisalkan teman duduk yang soleh dengan yang buruk, seperti seorang penjual minyak wangi dengan ya pandai besi. Naam, ketika seorang bermajelis dengan seorang penjual minyak wangi, imma dia akan membeli darinya, ya, ataukah si pembeli tersebut akan memberikan hadiah kepadanya, atau minimalnya dia akan mendapatkan bau harumnya. Adapun permisalan duduk dengan orang yang jelek, yang buruk, ya, seperti naam, ya, ketika dia duduk dengan seorang pandai besi, imma akan membakar pakaiannya, setidaknya minimalnya akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Ini yang pertama, memperhatikan apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, nas-nas yang menunjukkan pujian tentang akhlak demikian dan demikian, keutamaannya demikian dan demikian, yang tentunya seorang mukmin tentunya akan tergerak hatinya untuk berusaha menghiasi dirinya dengannya. Tsaniyan, yang kedua kata beliau, an yusahiba man urifu bi husnin akhlaq wal bu'du an na'am musawiul akhlaq wa safasul a'mal. Bergaul, berteman dengan orang yang diketahui ya orang tersebut memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, dan menjauhi orang yang buruk akhlaknya, ya, jelek perangainya, ya, naam, serta orang yang kurang dalam beramal. Jauhi, ya, orang yang demikian itu keadaannya. Bergaul, duduk, bermajelis dengan orang yang memang diketahui memiliki akhlak yang mulia. Naam. Hatta yaj'ala min hadhi suhbah mudarrisah yasta'inu biha ala husnil khuluq. Fa inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajul 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sehingga dia menjadikan persahabatan, pertemanan, pergaulan ini sebagai madrasah, ataukah sebagai sesuatu yang akan membimbing dia dengannya, ya, yang akan membimbing dirinya, yang dengannya akan membantu dirinya untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya. Ar-rajul 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah, naam, kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia bergaul, bermajelis. Itu akan memberikan dampak, memberikan pengaruh. Naam. Yang ketiga, an yata'ammal insan madza yatarattabu 'ala su'i khuluqi. Seseorang hendaknya merenungkan dampak dari ya buruknya akhlak, jeleknya perangai. Ya. Naam. Renungkan. Ya, tadaburi. Apa dampak buruk yang akan didapatkan dengan ya akhlak yang jelek tersebut, perangai yang Naam. Yang tidak bagus. Fasayul khuluq mamqutun. Sayyul khuluq mahjurun. Sayyul khuluq madhkurun bidzikril qabih. Maka di antara dampak buruk, akibat jelek yang akan didapatkan orang yang memiliki akhlak yang tidak baik. Naam. Orang yang buruk akhlaknya itu ya, orang yang dibenci. Ya. Dijauhi. Disebut-sebut tapi sebutan yang jelek. Naam. Tidaklah disebut ya tentang orang yang demikian itu kecuali sebutan yang jelek. Fa idza 'alima al-insanu anna su'al khuluq yufdi bihi ila hadza fa innahu yabta'id anhu. Ketika seorang mengetahui bahwasanya akhlak yang buruk itu mengantarkan kepada hal ini semuanya, ya, dibenci, dijauhi, tidaklah disebut-sebut kecuali kejelekannya. Naam. Maka tentunya dia akan menjauhi akhlak yang jelek tersebut. Karena dampaknya itu dibenci, tidak disukai. Ya, tidaklah mendekat orang tersebut ya kepada dirinya kecuali yang setipe serupa dengannya. Tidak akan mendekat pada dirinya orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Naam. Tidaklah disebut-sebut kecuali kejelekan, keburukan si fulan demikian, si alan yang demikian dan demikian. Waliyadzubillah. Rabian yang keempat, an yastahbirul insan, an yastahbirul insan daiman surah surah khuluqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seorang itu menghadirkan pada dirinya terus gambaran dari akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bagaimana kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kesabaran beliau atas gangguan, celaan, cercaan. Ya. Naam. Ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang kasar. Bagaimana beliau memaafkan? Ya. Naam. Kesabaran beliau. Ingat tentang kisahnya seorang badui. Bagaimana dia menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang keras hingga membekas. Ya. Disebabkan karena tarikan yang keras tersebut. Barakallahu fik. Yang kemudian badui ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Sudah bertindak kasar dengan perbuatan tersebut. Ya, lihat. Naam, tidak ada sopan santun memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang badui. Naam, ya Muhammad. Ya. Murli min malillahi alladhi indak. Berikan kepadaku harta Allah yang ada pada sisimu. Ya subhanallah. Tapi lihat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian menghukumnya, membalas kejelekan tersebut? Faltafata ilaihi, kemudian Rasul menoleh melihat ternyata seorang badui. Tersenyum Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian memerintahkan kepada sahabat untuk memberikan harta kepada badui. Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan ya, kuburan anaknya yang telah meninggal mendahuluinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Naam. Ya, apa perkataan seorang wanita ini? Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati, jauh engkau dariku, engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana yang aku alami. tidak mengetahui bahwasanya yang memberikan nasihat, yang menegurnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya dari gambaran akhlak kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan yang demikian itu pada diri kita. Yang tentunya itu akan mendorong untuk seorang itu berhias dengan akhlak yang mulia tersebut. Naam. Akan menjadikan tenang jiwa seseorang dan akan menjadikan luluh, hancur kekerasan, kesombongan yang ada pada seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seutama-utama manusia, demikian kondisinya, demikian keadaannya. Subhanallah. Suri teladan bagi kaum muslimin. Ya. Ini beberapa hal yang beliau sebutkan, 4, ya. Yang dengannya akan membantu seseorang terdorong untuk berupaya mujahadah, melatih membiasakan diri untuk memiliki akhlak yang mulia. Di saat dia orang yang kurang dalam memiliki tabiat perangai yang bagus, akhlak yang mulia. Tapi dengan mujahadah bi'idznillahi ta'ala akan seorang itu mampu untuk memilikinya. Yang dengannya dia akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah orang yang memiliki akhlak yang mulia, tabiat yang terpuji secara alami yang Allah jadikan pada dirinya. Ini keutamaan yang Allah berikan padanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wal khuluqul hasan huwa sifatun nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan akhlak yang mulia itu adalah merupakan sifat nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqad wasafahu Allahu azza wa jal, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati beliau dalam firman-Nya, faqala wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai nabi berada di atas akhlak yang agung, yang mulia, yang luhur, yang terpuji. Bagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tatkala beliau ditanya tentang akhlak kepribadian nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul qur'an, akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya apa? Apa yang terdapat dalam Al-Quran Karim, beliau mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam amalia, dalam kesehariannya. Ucapan, tindakan, perbuatan tergambarkan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketawaduan Rasul, kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memaafkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bin mu'minina raufur rahim. Fa bi rahmatin minallahi lintalahum. Di antara gambaran akhlak yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa ayat ini, dari sekian banyak, semua yang ada dalam Al-Quran Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aplikasikan, beliau amalkan, beliau contohkan yang demikian itu untuk umatnya. Wal mu'minuna min haitsul iman mahbubun, walakinnahum yatafaddaluna fi sifatil khair wa su'abil iman. Dan orang-orang beriman dari sisi keimanannya mereka adalah semuanya dicintai. Akan tapi mereka itu bertingkat-tingkat dalam hal keutamaan tergantung pada sifat kebaikan dan cabang-cabang iman yang ada pada diri orang beriman tersebut, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Pada umumnya orang beriman semuanya itu dicintai dari sisi keimanannya. Wa yatamayyazul fadil bi zadati mahabbatin, dan orang yang utama yang banyak sifat-sifat kebaikan, ya, cabang-cabang keimanannya terbedakan dengan semakin ditambah kecintaannya. Waqad yatafawwatuna fir radail fayasiruna mubghidina bisabab dzalik, dan terkadang mereka pun juga berbeda-beda berlainan dalam sifat-sifat yang jelek yang buruk, sehingga mereka menjadi orang yang dibenci dengan sebab itu, dengan sifat-sifat yang hina rendah yang buruk tersebut. Wa yasiru ba'dhum abghadha min ba'd, sehingga sebagian mereka itu menjadi lebih dibenci dibandingkan sebagian yang lainnya, tergantung banyak sedikitnya ya dari perangi sifat yang jelek yang buruk tersebut. Semakin banyak tentunya semakin dibenci. Wa qad yakunu shakhsun wahid mahbuban min wajhin wa mubghidan min wajhin akhar, dan terkadang seseorang itu dia dicintai, disukai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lainnya. Terkadang seorang punya sifat yang mulia dari satu sisi. Nah, masya Allah si fulan, ya sangat dermawan demikian dan demikian. Tapi sisi yang lainnya, wah dia itu gampang marah. Dia itu ternyata demikian dan demikian. Nah, ya dari sisi membantu, masya Allah. Ya. Tapi sisi yang lainnya. Wa alaihi fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul mu'minina min haitsu hum mu'minun, dan antasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai orang-orang beriman dari sisi mereka adalah orang-orang beriman. Wa hubbuhu li ahsani khuluqan asad, dan kecintaan beliau terhadap mereka orang yang bagus, paling bagus akhlaknya tentunya lebih. Wa yubghidul usata min haitsu hum asun, dan beliau membenci mereka pelaku maksiat dari sisi mereka ya orang-orang yang berbuat maksiat. Wa bughdhuhu li aswaihim akhlaqan asyad, dan kebencian beliau terhadap orang yang paling buruk akhlaknya ya tentunya lebih, sangat membencinya. Wa qad dzakara Rasulullah alaihi wa alihi wasallam fi hadzal hadis asnafan minal ladzina yubghidhuhum, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan beberapa golongan yang mereka termasuk orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam membenci mereka. Wa awwaluhum tharfarun, dan yang pertama dari mereka yang terkandung dalam hadis ini yang termasuk yang dibenci Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah atharfarun. Naam. Wa tharthar wal katsirul kalam, yang dimaksud dengan tharthar adalah orang yang banyak ngomongnya, banyak bicaranya. Wal mihdzar katsirus syah, sedangkan al mihdzar orang yang banyak berteriak. Wa tartharah katsratul kalam wa tardiduhu taqallufan wa khurujan anil haq, sedangkan tartharah banyak berbicara, mengulang-ulangnya dengan berlagak ketika berbicara serta keluar dari kebenaran pembicaraannya. Wal maksud, dan maksudnya kata beliau, huwa katsirul kalam bi faidatin aw ghairi faidah wa huwa alladhi yatakallam bi munasabah aw ghairi munasabah, ya maksudnya adalah dia orang yang banyak bicaranya apakah dengan suatu faidah atau kan tidak, apakah dia berbicara dengan sesuatu yang pas yang pantas ataukah tidak. Fala shakka anna man yatakallama katsiran la budda an taktsura saqatatuhu wa akhtatuhu wa akhtauhu, ya, dan tidaklah diragukan bahwasanya orang yang banyak bicaranya ya na'am tentunya banyak pula dia terjatuhnya, banyak pula tergelincirnya, banyak pula kesalahannya. Na'am. Apa perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang pernah sempat kita nukilkan, yang di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu fannaru aula bih. Ya. Man kathura kalamu, barang siapa yang banyak bicaranya. Kathura saqatuhu, maka banyak pula dia terjatuhnya, tergelincirnya, banyak pula salahnya. Wa man kathurat saqatuhu kathurat dhulul, dan barang siapa yang banyak terjatuhnya, ya, banyak salahnya, banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, tentunya neraka itu lebih utama untuknya. Naam. Idafatan ila an-nasa tamallu katsiral kalam wa tu'ridun. Ya, di sisi yang lainnya, ya, bahwasanya manusia, orang-orang itu akan merasa bosan dengan orang yang terlalu banyak ngomongnya. Apalagi ya enggak karuan yang diomongkan, enggak ada faedahnya. Menjadikan manusia berpaling darinya. Naam. Barakallahu fik. Ini atsar-tsarun. Wa dzakara kadzalika al-mutasaddiqun. Ai al-mutakallimuna al-mutafasihun alladziina yatawassauna fil kalam min ghairi ihtirasin wa ihtiyat. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mutasaddiqun. Ya, golongan yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membencinya, al-mutasaddiqun. Yaitu orang yang berbicara, yang berlagak menampakkan dia adalah orang yang fasih dalam bicaranya, yang memperluas dalam pembicaraannya tanpa adanya kehati-hatian, kewaspadaan, ya, tanpa adanya penjagaan terhadap lisannya. Wakila al-mutasaddiq wal mustahzi'u bin nas yalwi sidquhu alaihim ay yatafassah alaihim. Naam. Al-mutasaddiq yaitu orang yang dikatakan pula, yang dimaksud dengan mutasaddiq, orang yang meremehkan, merendahkan, memperolok-olok manusia. Ya. Yalwi sidquhu alaihim ay yatafassah alaihim. Berlagak menampakkan dia adalah orang yang fasih dalam bicaranya. Naam. Wasiduk, ya, janibul fam, yaitu bagian sudut yang ada di bibir. Wal asl fil muslim, dan asalnya seorang muslim, kata beliau, hatta wa in kana inda usai'un min fasahatil lughah wa ma'rifatil balaghah wa wasil kalam an yatawadha wa la yatakabbar wa yatarafa 'alan nas. Dan asalnya seorang muslim itu, meskipun ada pada dirinya sesuatu dari kefasihan bahasa, pengetahuan tentang balaghah, ya, ataukah ucapan-ucapan liar yang lain, untuk tawadhu, tidak sombong, merendahkan, meremehkan, menghinakan manusia yang lain, tidak semestinya. Meskipun ada pada dirinya yang demikian, kefasihan, pengetahuan tentang balaghah, retorikanya, masya Allah, tapi tidak sepantasnya untuk sombong, takabur, merendahkan, meremehkan orang lain. Wa inna ma'alaihi an yukallimun nas bima ya'rifun. Sepantasnya hendaknya dia berbicara manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tidak sama orang-orang awam, ya, tidak mengetahui bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Ya. Naam. Orang awam enggak tahu apa-apa. Enggak tahu bahasa asing. Ya. Naam, maka dia seringkali mengungkapkan menggunakan kata-kata asing yang tidak dipahami, yang bikin bingung. Ya. Ya subhanallah. Semestinya, sepantasnya, kata beliau, mengajak bicara manusia, naam, dengan sesuatu yang mereka pahami, mereka ketahui. Bikalamin ma'ruf, dengan kata-kata yang ma'ruf, bukan kata-kata asing. Naam. Dengan bahasa apapun. Dia, masyarakat tersebut tidak mengetahuinya. Fayuqadibul awam bima yafhamun, maka mengajak bicara mereka orang-orang awam dengan apa yang mereka pahami. Wa qad qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadditsun nas bima ya'rifun, berbicara dengan manusia dengan apa yang mereka ketahui. Atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu, apa kalian suka untuk Allah didustakan dan rasulnya? Fa idza qadaba al ulama au ahli al ikhtisas fa alai an yuqatibahum bima yaliku bihim, Dan ketika dia berbicara dengan ulama, dengan orang-orang khusus, semestinya dia mengajak bicara mereka dengan sesuatu yang layak, ya, sesuai dengan keadaan mereka. Fa in fa'ala khilafa dzalika kana hadza minal kibr wal ijab bin nafs wa huwa kabiratun min kaba'ir. Dan apabila dia melakukan menyelisih yang demikian itu, ya, na'am, maka ini termasuk kesombongan, ujub terhadap dirinya, dan ini merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Ya. Orang awam enggak tahu bahasa asing apapun bahasanya, seringkali mengungkapkan dengan bahasa-bahasa asing. Ini termasuk kesombongan. Ini termasuk ujub. Dan ini merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Tsumma dzakara Rasulullah alaihi wasallam al-mutafahiqun wa hum mutawassi'un fil kalam al-fatihuna bi afwahum litafassuh. Mereka orang yang perluas dalam pembicaraannya, yang membuka mulut-mulut mereka untuk menampakkan, menunjukkan dia adalah orang yang fasih. Wa aslu ma'khudhun min al-faq, asalnya diambil dari kata al-faq, wa wal imtila wal ittisa, penuh dan luas. Ka'annahu mala'a bi faus, seakan-akan dia memenuhi mulutnya dengannya. Wa qulu dzalika rajin ila makna tardid wa takalluf liyumina quluban nas wa asma'ahum ilaih. Semuanya itu kembali kepada makna mengulang-ulang kata dengan berlagak dalam ucapannya, sehingga hati-hati manusia condong mendengar mereka. Demikian pula wahadi sifatun fil kalam matmumah, dan ini suatu sifat dalam berbicara yang tercela. Wal maqsudu adamu takalluf bil khitab, intinya maksudnya adalah jangan takalluf ketika berbicara. Wa ada mukhatabatin nas bima yustabahu alaihim wala ya'rifuna, dan tidak mengajak bicara manusia dengan sesuatu yang membuat samar, tidak jelas, mereka tidak mengetahuinya. Wa annau yambagi mura'atu mukhatabatihim bima yafhamunahu minal kalam, dan sepantasnya senantiasa memperhatikan, ya, dalam mengajak bicara kepada mereka, hendaklah mengajak bicara dengan sesuatu yang dipahami oleh orang yang diajak bicaranya. Wallahu ta'ala alam suwab. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dengan demikian kita selesai dalam bab majak fi kathratul kalam. Insyaallah dalam kesempatan yang berikutnya binillahi ta'ala masuk ke dalam bab yang baru. Naam wallahu ta'ala al-sawab wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.